Kita lanjut pada riwayat yang berikutnya. Sampai jam 5 ini ya. Sampai jam 5. Kita lanjut ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa 'an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين. Dari sahabat Abdullah Mu'adz bin Jabal, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai, dan beliau berkata kepadaku, wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hambanya, dan apa hak hamba yang akan Allah tunaikan? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka aku menjawab, kata Mu'ad bin Jabal, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah berhak untuk diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'alallah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak para hamba yang akan Allah Subhanahu wa taala tunaikan adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah afala ubasyirun nas, wahai Rasulullah, tidakkah aku memberi kabar berita ini kepada manusia? Menyampaikan kepada manusia kabar gembira ini. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan kamu sampaikan kepada mereka kabar berita ini karena khawatir mereka akan menyandarkan diri pada ini saja. Ah, yang penting enggak musyrik. Ya. Akhirnya apa? Tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena ya, punya prinsip yang penting enggak syirik gitu. Ya. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan dulu kamu beri mereka tentang kabar gembira ini, jangan. Khawatir mereka apa? Naam. Bermudah-mudahan dalam amal saleh, ya, tidak berlomba-lomba dalam beramal saleh." Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka. Dan kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih, ya, setelah Kitabullah. Nah, kemudian kedudukan setelah Sahih Bukhari adalah kitab Sahih Muslim. Barulah kemudian kitab-kitab Sunan yang lain. Taib. Hadis ini diriwayatkan dari jalan Mu'adz bin Jabal. Di sini Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala membawakan biografi singkat tentang Syekh Saleh, tentang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Dan penting bagi kita ya untuk mengetahui biografi orang-orang panutan kita, ya. Nah, supaya kita tambah kenal, tambah sayang, ya. Nah, yang diantara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Qala syekh Mu'adun huwa Mu'ad ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'ab ibn Amr al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalil masyhurun min ayani sahabah. Sahabat Mu'ad bin Jabal adalah ya, Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraji al-Ansari, ya, orang Ansar, yaitu penduduk Madinah, ya, orang asli Madinah. Ya. Sahabiyun jalil, beliau sahabat Nabi yang mulia, masyhurun, dikenal. Ya. Nah, kaum muslimin kenal dengan sahabat Mu'ad bin Jabal. Min a'yani sahabah, bahkan beliau termasuk tokoh pembesar sahabat. Bahkan termasuk daripada ulamanya para sahabat. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkami wal Qur'an. Dan beliau itu memiliki keluasan ilmu, ya. Dan memiliki keluasan na'am pemahaman terhadap hukum-hukum agama ini, serta na'am pemahaman beliau atau ilmu beliau tentang Al-Qur'anul Karim, ya, tafsir, ya, na'am sangatlah luas. Beliau luas ilmunya. Luas ilmunya dalam berbagai macam bidang, termasuk dalam bidang tafsir Al-Qur'anul Karim. Syahida ghazwat Badar wa ma ba'daha. Dan beliau mengikuti perang Badar dan perang-perang setelahnya. Menunjukkan beliau orang-orang yang na'am rela mengorbankan harta jiwa dan raganya untuk agama ini. Sehingga dari perang Badar sampai perang-perang setelahnya beliau ikuti semua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wastakhlafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumul fath. Yu'allimuhum dinahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat beliau Mu'ad bin Jabal, ya. Naam, untuk menjadi wakil beliau di Mekah, menjadi wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada hari Fathu Mekah, pada hari pembebasan kota Mekah. Untuk apa? Yu'allimahum, agar Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengajari orang-orang Mekah tentang agama mereka. Yu'allimuhum dinahum. Ini tentunya tazkiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad bin Jabal, bahwasanya Mu'ad bin Jabal adalah salah satu ulamanya sahabat, sehingga beliau diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mewakili Rasulullah di Mekah, ya, dalam rangka untuk mengajarkan ilmu agama kepada orang-orang Mekah. Kemudian summa ba'athahu ila al-Yaman qadiyan wa mu'alliman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman sebagai qadi dan sebagai na'am guru yang mengajarkan tentang agama Islam, ya. Guru yang mengajarkan tentang na'am agama kepada kaum muslimin di negeri Yaman. Di sini ada faedah bahwasanya orang-orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ke Yaman, ke Syam, ke mana lagi, ya. Ini orang-orang yang berilmu, ya. Orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena ketika datang berdakwah ke Yaman, mengajarkan ilmu agama, ya. Mengajari mereka cara wudu, cara baca Quran, mengajari tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, ya. Sehingga yang diutus untuk berdakwah, ya, ke negeri-negeri ketika itu adalah orang-orang yang berilmu, ya. Naam, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Ya. Nah, ucapan kita harus didasari dengan ilmu. Amalan kita harus didasari dengan ilmu. Nah, ini orang-orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, Syam dan seterusnya adalah orang-orang yang berilmu. Kemudian mata bi Syam sana 18 min al-Hijrah wa lahu 37 'am. Beliau meninggal di Syam pada tahun 18 Hijriah dan beliau umurnya 38 tahun. Masih muda, ya, tapi sudah menjadi ulama. Beliau meninggal pada umur 38 tahun. Kemudian ini sekilas tentang biografi sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala. Mu'adz bin Jabal, beliau meriwayatkan. Beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Aku na'am pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Di atas keledai. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana beliau menunggangi keledai, ya. Yang mungkin pada zaman itu keledai ini tunggangan yang paling murahan, ya. Kalau zaman sekarang kita mungkin sepeda yang udah, ya, rusak gitu, sepeda lama, ya. Nah, karena orang sekarang sudah naik Honda, Yamaha, mobil, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik himar keledai. Itu pun bonceng lagi, ya. Nah, memboncengkan orang. Nah, naik keledai, boncengan, ya. Subhanallah. Ini orang termulia, ya. Orang termulia. Nah, manusia termulia, termulia. Hanya naik keledai, ya. Nah. Kemudian ini pun menunjukkan kesederhanaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau enggak muluk-muluk dan beliau enggak menginginkan dunia. Ya. Kalau beliau menginginkan dunia sudah datang kepada beliau. Ya. Tawaran-tawaran dunia. Tapi bukan itu yang beliau inginkan. Nah. Beliau menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nah, beliau tidak tertipu dengan megahnya dunia, mewahnya dunia, kehidupan dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwasannya aku pernah, kata beliau, membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, kemudian nah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya. Nah. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Apakah engkau tahu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Dan apa hak hamba yang harus ditunaikan oleh Allah atau yang akan Allah tunaikan? Ya. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Perhatikan, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran dengan bentuk tanya jawab, ya, bentuk tanya jawab. Dan ini merupakan metode pengajaran yang bagus dengan metode tanya jawab. Jadi Rasulullah bertanya, wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah yang harus ditunaikan oleh hambanya? Dan ini penting, ya, seorang hamba mengetahui hak-hak Allah, ya, sehingga dia bisa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa hak hamba yang akan Allah tunaikan, ya, untuk hamba-hambanya? Jadi hak hamba yang akan Allah tunaikan na'am kepada hamba-hambanya, ya, ini adalah hak yang Allah wajibkan kepada dirinya sendiri, ya. Nah, kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya sendiri sebagai bentuk karunia, na'am, dan kebaikan Allah untuk hambanya. Jadi bukan hamba mewajibkan Allah, bukan. Ya. Jangan disalah artikan. Bukan hamba mewajibkan Allah, tidak, tetapi apa? Allah mewajibkan diri sendiri, ya, sebagai karunia dan kebaikan untuk hambanya. Jadi Allah akan menunaikan hak hamba. Ya. Allah akan menunaikan hak hamba-hambanya. Nah. Kemudian sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, karena enggak tahu, maka sahabat Mu'adz bin Jabal menjawab, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini faedah bagi kita. Kalau kita enggak tahu ditanya tentang agama, ya, dan yang lainnya, katakan Allahu a'lam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, maka kita menjawab Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Ya. Nah. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau seandainya yang ditanya ini perkara-perkara agama, maka boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Boleh. Tapi kalau yang ditanya tentang perkara dunia, maka mengatakan Allahu a'lam. Ya. Nah. Baik. Ada yang merinci demikian, ada juga yang mengatakan baik perkara dunia atau perkara agama, kalau ditanya enggak tahu, jawablah Allahu a'lam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada. Nah, adapun para sahabat menjawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ketika seseorang ditanya ya, tentang perkara agama, jangan sembrono ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan agama tanpa dalil ya, tanpa ilmu. Hati-hati ya. Karena sekarang banyak bermunculan ya, dai-dai, ustad-ustad, kiai-kiai yang subhanallah tampil seperti ulama ya, semua pertanyaan dijawab ya. Ayo tanya apa? Jawab. Tak tak tak tak. Tanya apa? Ya. Kayak ulama dia. Ya. Nah. Persis seperti orang sudah hafid Quran, hafid hadis ya. Sudah paham dengan mustalah, usul fikih, waid fikih, nahu dan seterusnya. Ya. Seolah-olah sudah menjadi jabal, jadi gunung. Ya. Orang yang selevel ulama, semua pertanyaan dijawab. Ya. Banyak sekarang model-model seperti ini. Tidak takut ya, akan dipertanggungjawabkan jawabannya nanti di hadapan Allah. Ya. Nah. Ada pertanyaan yang sebenarnya dia enggak tahu itu ilmunya. Dia enggak tahu dalilnya. Ya. Tapi dia jawab. Dengan memaksakan diri menjawabnya. Oh ini hukumnya halal. Padahal haram. Ya. Nah, atau ini hukumnya haram padahal halal. Ya. Nah, menjawab tanpa dalil, tanpa ilmu. Ya. Karena kalau enggak dijawab khawatir turun ini ya derajatnya. Ya. Nah, berarti enggak ada apa-apanya ini, ya. Nah, akhirnya nanti enggak diundang lagi untuk tampil di TV, ya. Berkurang lagi amplopnya nanti. Kenapa? Tadi. Kalau enggak jawab pertanyaan, takut nanti dibilang bodoh atau ini enggak level atau yang semisalnya. Dia takut celaan manusia, tetapi tidak takut ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berkata tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Nah, bahaya berfatwa tanpa ilmu itu bahaya, ngeri, ya. Nah, orang yang mengamalkan fatwanya, dosanya ngalir ke dia, ya. Maka hati-hati, apalagi orang yang diustadkan, orang yang dikiaikan, orang yang ditokohkan, hati-hati dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Yang berkaitan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak tahu jawab, Allahu a'lam, saya enggak tahu. Atau nanti ya akhi, nanti saya bahas dulu. Saya cari, saya buka Al-Qur'an, saya buka hadis, nanti jawabannya. Allahu a'lam. Demikian. Lebih selamat baginya daripada memaksakan diri untuk menjawab. Ada kisah Imam Malik rahimahullahu taala, ya. Seorang pemuda datang dari jauh. Ya, membawa pertanyaan-pertanyaan dari masyarakatnya. Jadi masyarakatnya nitip pertanyaan. Ya. Nah, ini tanyakan ke Imam Malik. Imam Malik ketika itu imamud dunia ketika itu. Ya. Ditanyakan pertanyaan-pertanyaan titipan masyarakatnya kepada Imam Malik. Imam Malik ini banyak pertanyaan ini. Pertanyaan disebutkan. Puluhan pertanyaan disebutkan. Yang dijawab cuma 1, 2, 3 atau sebagiannya. Yang dijawab cuma 1, 2, 3 atau sebagiannya. Kemudian beliau mengatakan, adapun yang lain, wallahu alam, saya enggak tahu. Padahal ini ulama sekali berdunia ini. Ya. Tetapi na'am, perhatikan ya, adab seorang ulama mesti seperti ini. Ketika tidak tahu, jawab Allahu a'lam. Ini mestinya ya. Nah, beliau enggak malu untuk mengatakan wallahu a'lam, saya enggak tahu ini jawaban pertanyaannya. Walaupun si pemuda tadi ya menekan, wahai Imam Malik, ini titipan masyarakat saya, ini gimana ini? Ini masalah terjadi di masyarakat saya, gimana? Mereka butuh jawaban ini. Nah, kata Imam Malik, bilang kepada mereka, Imam Malik ditanya, kemudian Imam Malik gak tahu jawabannya. Subhanallah. Ya, ini sekelas Imam Malik. Kalau ditanya gak tahu, jawab Allahu a'lam. Jangan gegabah, jangan sembrono menjawab pertanyaan. Berbahaya ya, karena ini perkara din, perkara agama ya. Nah, ketika seorang menjawab keliru salah, diamalkan sama orang, akhirnya apa? Kesesatan merajalela karena jawaban yang keliru tadi ya. Nah, saya pernah ya, mendengar ada acara televisi. Jadi sang ustaz ditanya, "Pak ustaz, apa hukumnya nonton film porno?" Ya, yeah. Oh, dia merinci. Kalau untuk anak-anak nggak boleh, yeah. Anak muda yang belum menikah nggak boleh. Tapi kalau untuk suami istri, ya, yeah, untuk meningkatkan hasrat, nah, boleh. Tapi syaratnya di kamar. Misalnya. Nah, Allah musta'an. Yeah. Ini fatwa, ya, yeah, seorang yang ditokohkan, ya. Yeah. Nah, berani-beraninya dia berbicara tanpa ilmu ya, membolehkan melihat aurat ya. Nah, Allahul musta'an, sedih kita ya. Nah, ternyata banyak dai-dai yang seperti ini menyebarkan kesesatan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah umat ya, membolehkan membuka aurat ya, melihat aurat orang lain, padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum mu'minin agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Haram melihatnya wanita yang bukan mahramnya. Haram. Dalam ayat selanjutnya, wa kullil mu'minat yaghuddna min absarihinna, katakan wahai Muhammad kepada kaum mu'minat, wanita-wanita muslimah, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jangan melihat ya, pandangan yang haram ya, lelaki atau lawan jenis yang bukan mahramnya. Tidak boleh. Tundukkan pandangan. Nah, ini syariat Islam ya, ini Al-Quran, ini firman Allah ya. Nah, maka jangan gegabah, sembrono, berfatwa tanpa ilmu ya, membolehkan melihat gambar-gambar yang seperti itu ya. Allahul musta'an. Ketika seseorang tidak tahu ditanya tentang perkara agama atau yang lainnya, jawab Allahu a'lam, saya enggak tahu. Jangan na'am sok tahu. Ya. Mentang-mentang sudah belajar, sudah diustadkan, sudah dikiaikan, sembarangan, sembrono dia menjawab tanpa ilmu. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah agar mereka menyembah Allah, mengibadahi Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tugas seorang hamba ya. Dan ini hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan ya. Jangan berdoa kepada mayit, jangan berdoa kepada malaikat. Nah, dan lain sebagainya. Berdoa kepada Allah, bernazar untuk Allah, bertawakal kepada Allah, isti'anah kepada Allah, menyembelih untuk Allah, dan seterusnya. Ini hak Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wa haqqul ibadi 'alallahi an la yu'adziba man la yushriku bi syai'a, dan hak para hamba yang akan Allah tunaikan adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Nah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa? Fadlut tauhid, keutamaan tauhid, keutamaan seseorang mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Allah tidak akan mengazabnya. Nah, dan ini janji Allah. Ya, ini janji Allah. Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk tidak mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tentunya kabar gembira bagi kaum muslimin, ya. Nah, bagi kaum muslimin, bagi orang yang masuk Islam, ini kabar gembira ini. Kemudian karena kabar gembira, maka sahabat Mu'ad bin Jabal berkata, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah saya beri kabar gembira ini kepada manusia, saya sampaikan kepada manusia ini kabar gembira ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tubashirhum, jangan dulu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka, jangan dulu. Kenapa? Fayattakilu, khawatir mereka cuma menyandarkan kepada ini, kemudian mereka enggak berlomba-lomba dalam kebaikan, karena cuma mencukupkan diri dengan ini saja. Khawatir. Ya. Nah. Baik. Di sini juga kita bisa ambil faedah. Disyariatkannya untuk apa? Atau disukainya untuk menyebarkan berita gembira. Ada berita gembira? Sebarkan, sampaikan kepada saudara-saudara kita, ya. Nah, sehingga Mu'ab bin Jabal ketika ada kabar gembira ini, buru-buru pengen menyebarkan kabar gembira ini. Hanya saja Rasulullah SAW melarangnya. Jangan dulu. Khawatir mereka apa? Cuma mencukupkan dengan ini saja dan tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, tetapi sebelum beliau meninggal dunia, Mu'ad bin Jabal meninggal dunia, beliau sampaikan hadis ini. Ya, kenapa? Khawatir berdosa karena menyembunyikan ilmu. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, bahwasanya Mu'ad bin Jabal mengkhabarkan hadis ini ketika beliau menjelang beliau meninggal dunia. Beliau kabarkan hadis ini karena takut berdosa menyembunyikan ilmu. Kemudian dikatakan di sini oleh Al-Wazir Abu Mudhaffar, lam yakun yaktumha illa an jahilin yahmilu jahluhu ala su'il adabi bitarkil khidmati fit ta'ah. Kata Al-Wazir Abu Mudhaffar, nah, maka tidaklah menutupi ilmu ini, menyembunyikan ilmu ini kecuali, nah, dari orang yang bodoh yang khawatir kebodohannya itu akan membawa dia kepada adab yang jelek sehingga dia meninggalkan ketaatan, sehingga dia meninggalkan ketaatan atau amal saleh. Nah. Baik, kita lanjutkan ya. 15 menit lagi. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala al-ma'na al-ijmali lil-hadith. Kita langsung pada makna hadis secara umum. Anna Nabiya SAW arada an yubayyina wujub at-tauhid ala al-ibadi wa fadlih. Bahwasannya Nabi SAW ingin menjelaskan tentang wajibnya tauhid terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW hendak menjelaskan keutamaan tauhid. Fa'alqa dhalika bisighatil istifham. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya. Nah, penjelasan ini dengan bentuk tanya jawab. Liyakuna auqa'a fil nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim, agar supaya apa? Lebih mengena dalam jiwa, ya. Lebih mengena, lebih membekas di dalam jiwa dan lebih mudah dalam pemahaman murid, dalam pemahaman pelajar. Dengan model tanya jawab, metode tanya jawab ini akan lebih mengena dalam hati seorang murid atau seorang pelajar, akan lebih mudah diingat, lebih membekas, ya, kalau metodenya adalah tanya jawab. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad fadl at-tauhid, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'ad tentang keutamaan tauhid, ista'dhanahu Mu'ad an yukhbira bidzalika an-nas liyastabshiru, maka beliau minta izin, Mu'ad minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mengkhabarkan berita ini kepada manusia supaya manusia kaum muslimin bergembira. Nah, ini kabar gembira ini. Tetapi famana'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menyampaikan berita ini. Kenapa? Khaufan min an ya'tamidan nasu ala dzalik fayuqalliluna min al-a'mali shalihah. Karena khawatir nanti manusia hanya menyandarkan diri pada ini saja. Yang penting enggak syirik, gitu. Nah, yang penting enggak syirik. Khawatir manusia hanya meninggalkan menyandarkan diri pada ini saja dan mereka apa? Menyedikitkan amal soleh, ya. Bersedikit-sedikit dalam amal soleh, ya. Amal solehnya sedikit. Ah, yang penting enggak syirik, gitu. Khawatir demikian. Maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyebarkan berita ini. Nah, kemudian di akhir hayatnya beliau sebarkan karena khawatir dosa menyembunyikan ilmu. Kemudian munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis di atas dengan bab. Dengan bab yaitu pembahasan tentang tauhid dan makna tauhid. Anna fihi tafsir tauhid bi annahu ibadatullah wahdah la syarikalah. Bahwasannya di dalam hadis ini terdapat tafsir tauhid. Terdapat penjelasan tauhid bahwasannya tauhid itu adalah ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan enam kesyirikan. Ya. Tauhid adalah beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini mengandung tafsir tauhid, yaitu bahwasanya tauhid adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian ma yustafadu minal hadis, faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis. Al-ula yang pertama, tawadu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu rakibal himara wa ardafa alaihi. Tawadu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau menunggangi keledai dan membonceng sahabatnya di belakang beliau. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau, sederhananya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, khilafa ma alaihi ahlul kibr, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kibr, oleh orang-orang sombong, ya. Orang-orang sombong enggak mungkin mau naik kendaraan yang jelek, ya. Nah, kendaraan yang murahan enggak mungkin. Pengennya kendaraan yang bagus, yang selevelnya, ya. Baik. Perhatikan, ini termasuk dari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup beliau sederhana, ya. Tawadhu. Nah. Beliau menaiki keledai, ya, kendaraan yang murah ketika itu. Padahal beliau adalah manusia terbaik. Beliau adalah manusia terbaik. Kemudian asaniyah yang kedua dari faidah hadis di atas. Jawazul irdafi 'ala dabati idza kanat tatiku dzalik. Bolehnya berboncengan di atas kendaraan, di atas tunggangan hewan, ya, apabila hewan tersebut mampu, ya, apabila hewan tersebut mampu, misalkan naik kuda, kuda ini mampu untuk 3 orang, nggak apa-apa. Kalau kuda ini mampu, kalau nggak mampu jangan, nggak boleh berbuat zalim walaupun kepada hewan. Boleh berboncengan di atas hewan yang mampu untuk berboncengan. Asalisa faedah yang ketiga, at-ta'limu bitariqati su'ali wal jawab. Cara pengajaran dengan metode tanya jawab. Ini di antara faedah hadis di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kepada Mu'adz bin Jabal dengan metode tanya jawab. Ar-rabi'ah yang keempat, anna man su'ila 'amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula wallahu a'lam. Bahwasannya orang yang ditanya tentang perkara yang dia enggak tahu, semestinya dia menjawab Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jangan memaksakan diri untuk menjawab. Al-khamisah yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi wa huwa an ya'buduhu wa la aw wahdah la syarikalah. Mengetahui hak Allah yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya, yaitu beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, beribadah kepada Allah saja, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah yang keenam, anna man lam yatajannab syirka, bahwasannya barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, lam yakun atiyan biibadatillahi haqiqat, maka dia belum beribadah kepada Allah secara hakiki. Walau abadahu fi surah, walaupun dia bentuknya beribadah kepada Allah. Paham ini? Jadi orang yang tidak menjauhi kesyirikan, dia belum beribadah kepada Allah dengan benar. Ya. Walaupun apa? Dia sholat, dia puasa, dia zakat, tetapi masih ya, na'am, menyembah berhala, atau dia masih menyembah kuburan, meminta kepada kuburan, atau nyembelih untuk penjaga laut, menyembelih untuk yang dia anggap sebagai penjaga gunung misalnya. Walaupun dia sholat, puasa, zakat dan seterusnya, dia belum beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar. Ya. Nah, kalau dia masih berbuat kesyirikan. Yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bih, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang teguh dengan tauhid. Yang kedelapan, tafsiru tauhid wa annahu ibadatullahi wahdah wa tarku syirik. Yang kedelapan adalah tafsir, penjelasan tentang tauhid dan bahwasanya tauhid adalah beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan kesyirikan. At-tasi'ah, faedah yang kesembilan, istihbabu basyaratil muslim bima yasurruh. Disunahkannya memberi kabar gembira kepada kaum muslim atau kepada seorang muslim dengan berita yang na'am menggembirakan. Al-ashir atau al-ashirah, faedah yang ke-11, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Jadi kalau ada maslahat, boleh menyembunyikan ilmu. Nah. Kemudian yang ke-11, ta'addubul muta'allim ma'a mu'allimih. Adab seorang murid terhadap gurunya. Adab seorang murid kepada gurunya. Nah. Seperti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Selesai kita dari pembahasan riwayat atau hadis sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, tentang hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hamba dan tentang hak hamba yang akan Allah tunaikan, na'am, untuk para hamba-hambanya. Na'am, dengan selesainya penjelasan hadis Mu'ad bin Jabal ini, selesai pula kita dari bab yang pertama tentang penjelasan tauhid dan makna tauhid. Naam. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya tentang fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid dan pengaruhnya yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Nah. Baik. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar tadi menjadi tambahan ilmu bagi kita, ya, sehingga kita semakin faham tentang tauhidullah, tentang bagaimana bertauhid, ya, dan bagaimana menjauhi kesyirikan, ya, sehingga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas at-tauhid, sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannahnya. Amin ya rab. Naam. Naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini, dan insyaallah kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Naam, benarnya dari Allah dan salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.